Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita masuk rincian dari penjelasan tua fi'il mudhari'. Qala syarih wa amma an-na'ul awwal fa huwa in wahdahu. Adapun jenis yang pertama, apa ya kawan? Harfun bittifaq, huruf dengan kesepakatan, hanya in saja. In dari penjazem-penjazem itu yang merupakan harfun bittifaq yang menjadi dengan dua fi'il mudhari adalah hanya in saja. Nahwu in tudzakir tanjah. Jika kamu mudzakarah, murajaah, maka kamu akan berhasil insyaallah tentunya. Fa in harfu syartin jazimin bittifaq in nuhat. Maka in adalah huruf syarat menjazm dengan kesepakatan para ahli nahwu. Yajzimu fi'lain, menjazmkan dua fi'il. Al-awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabuhu wa jazauhu. Yang pertama adalah fi'il syarat, yang kedua adalah jawab dan jazanya. Jawab dan balasannya. Tudzakir fi'lu syart fi'lu mudhari'un fi'lu syarti majzumun bi'in. Tudzakir ini juga fi'il syarat. Ya, kalau in tadi harfu syart, ini fi'il syarat. Majzum dengan in, ini fi'il mudhari', fi'il syarat majzum dengan in, tanda jazmnya dengan sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban takdiru anta. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiru anta. Wa tanjah fi'ilun mudhari'un jawabu syarti. Tanjah ini fi'il mudhari', jawab syarat. Wa jazauhu dan juga jazanya. Majzumun bi'in, dijazm dengan in. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya dengan as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Qala wa amma na'ul thani wa huwa al-muttafaqu ala anhu ismun fa tis'atu asma'in. Jenis yang kedua yang disepakati bahwasanya dia adalah isim, ada 6 isim. Ada 9 isim. Yang harfun bittifaq tadi ada 1 in saja. Yang ismun bittifaq ada 9 isim. Man, wa ma, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma, wa kaifama. Man, ma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haythuma, dan kaifama. Famithalu man qauluka man yukrim jarahu yuhmad. Contoh penggunaan man syartiyah. Ucapanmu man yukrim jarahu yuhmad. Ini digunakan untuk yang berakal. Ya. Man. Barang siapa yang memuliakan tetangganya, dia akan dipuji. Man, perhatikan i'rabnya. Ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain. Al-awwalu fi'lu syarti wa tsani jawabu wa jazauhu. Mabniyan ala sukun fi mahalli rafin mubtada'un. Sebagai mubtada. Wa yukrim fi'lun mudhari'un wa huwa fi'lu syarti majzumun biman. Wa alamatu jazmihi as-sukunu dhahiru ala akhiri wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Wa khabaru mubtada'i fi'lu syarti, khabar mubtada'nya fi'il syarat. Wa jara maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Wa jara mudhafun wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli jarin bil mudhaf. Yuhmad fi'lun mudhari'un mughayyaru sighah. Fi'il mudhari' yang dirubah sighahnya. Dari ma'lum menjadi majhul. Wa huwa jawabu syarti wa jazauhu majzumun biman. Wa alamatu jazmi yasukunu dhahiru ala akhirih. Kemudian kalau fi'il mughayyar suha itu butuh apa? Butuh fa'il atau naibul fa'il? Butuh naibul fa'il. Wa naibul fa'il dhamirun mustatirun fi jawazan takdiru huwa. Kembali ke man. Wa qawli khabarul mubtada fil syarti hadha 'alal ashah. Ucapanku khabar mubtada la fi'il syarat ini menurut pendapat yang paling sahih. Lianna mikhtalafu fi khabari ismi syarti idha waqwa mubtada'an ala salasati aujuh. Karena mereka para ulama nahu berbeda pendapat tentang khabar isim syarat apabila isim itu menjadi mubtada atas tiga sisi. Kila fi'lu syarti wa kila jawabu wa kila huma ma'an. Pendapat yang pertama mengatakan khabarnya adalah fi'il syarat. Yang kedua mengatakan jawab syarat. Yang ketiga keduanya fi'il syarat dan jawabnya. Wa rajih al-awwal. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Wallahu a'lam. Contoh yang lainnya dalam matan dalam syarah wa may yudzakir yanjah. Barang siapa yang mudzakarah dia akan berhasil insyaallah. I'rabnya man ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain mabniin 'ala sukun fi mahallin mubtada. Yudzakir fi'il mudhari' majzumun biman wa 'alamatu jazmi as-sukun 'ala akhirih wa huwa fi'il syart. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو ينجح فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جسمه السكون على آخره وهو جواب الشرط وجزاؤه وجملة فعل الشرط في محل رفع خبر مبتدا على الأصح كما تقدم. Contoh yang lain وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Barang siapa yang beramal seberat dzarrah kebaikan, misalnya dia akan melihatnya, melihat balasannya nanti di akhirat kelak. Baik, ya'mal fi'il syarat, yarah khobarnya. Yarah khobarnya, yarah jawab syaratnya. Ya. Ya'mal fi'il syarat, yarah jawab syaratnya. Tanda jazmnya, ya'mal dengan sukun, yarah dengan hadfu harfil illah. I'rabnya barakallahu fikum. Surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7, i'rab wa alfa tafri'iyah. Man ismu syartin jazimin mabniin 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Ya'mal fi'lun mudhari'un majzumun biman wa 'alamatu jazmi as-sukunu adh-dhahiru 'ala akhirih wa huwa fi'lu syarti wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Misqala maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirihi. Wa misqala mudhafun wa dharratin mudhafun ilayh majrurun bil mudhaf wa alamatu jarri al-kasratu dhahiratu ala akhirihi. Khairan tamyizun aw badal min misqala. Bisa tamyiz atau badal di sini. Wa yara jawabu syarti jaza wa jazauhu wa huwa fi'lun majzumun biman wa alamatu jazmi hadfu harfil illah wa huwa al-alif wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin makhulun bih wa jumlatu fi'li syarti wa fi mahalli raf'in khabar mubtada. Qala ibn Khaluyah khairan nusiba 'ala tamyiz fi nasab sebagai tamyiz wa takdir misqala dharratin min khairin. Waqala Abu al-Baqa wa khairan wa syarran badalani min misqala dzarrah. Abu al-Baqa mengatakan itu badal. Wa yajuzu an yakuna tamyizan wallahu a'lam. Dan juga boleh sebagai tamyiz wallahu a'lam. Intaha. Waqala Abu Hayyan adwa adh-dhahir intisabu khairan wa syarran 'ala tamyiz. Berkata Abu Hayyan yang tampak dinasabnya khairan dan syarran itu sebagai tamyiz. Li anna misqala dzarrah miqdar. Karena misqal itu ukuran. Wa qila badal min misqal atau sibul miqdar ya misqal. Dalam pelajaran nahu dikatakan apa? Sibul miqdar, menyerupai ukuran atau takaran. Qila dikatakan juga sebagai badal dari misqal. Intaha. Wa qala Syaukani wa qara Ikrimatu yarahu ala tawahumin anna man mausulah. Dibacanya ya rohu bukan jazm tapi tetap rofa. dengan prasangka bahwasanya man itu mausulah bukan man syartiyah. Aw ala takdiril jazmi bihat fil harakatil muqaddarati fil fi'li. Atau juga bisa ditakdirkan jazm dengan membuang harokat yang muqaddarah pada fi'ilnya. Ya, sukunnya dibuang. Wallahu a'lam. Jika nasanya kan ya rohu itu ada domah muqaddarah. Nah, kalau kiro'ahnya yang ya ikrimah di sini, bisa jadi mannya mausulah atau mannya juga syartiyah, tapi tanda jazmnya dengan sukun, dengan membuang harokat pada yang muqaddarah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ma. Qala wa misalu ma qauluka ma tasna tujzabih. Contoh ma, ma ini yang tidak berakal. Ucapanmu apa saja yang kamu perbuat, kamu akan dibalasi dengannya. I'rabnya barakallahu fikum, ma ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain. Mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi muqaddam li tasna. Wa tasna mufi'lun mudhari'un wa huwa fi'lu syarti majzumun bima wa alamatu jazmi sukunu dhahiru ala akhirih wa fa'ilu amirun mustatirun wujuban taksiru anta tujza fi'lun mudhari'un mughayyaru sighah wa huwa jawabu syarti wa jazaohu majzumun bima wa alamatu jazmihi hadfu harfil 'illah wa huwa al-alif wa na'ibul fa'il dhamirun mustatirun wujuban taksiru anta wal ba' harfu jarin wal ha' dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-kasri fi mahali jarin bi harfil jar wal jar wal majruru muta'alliqani bi fi'li tujza wa ma taqra' tastafid minhu. Contoh yang lainnya dalam syarah, ma taqra' tastafid minhu, apa yang kamu baca kamu akan mengambil faedah darinya. I'rabnya sama dengan i'rab yang sebelumnya. Misalnya tastafid itu mabni lil ma'lum, ya. Kalau tujza itu fi'il mughayyar sighah majhul. Fa'ilnya dhamir mustatir wujuban taksiru anta. Contoh yang ketiga, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Apa saja yang kalian infakkan dari kebaikan, niscaya akan dibalasi kepada kalian. I'rabnya wal wawu ala hasabi ma qablaha, ma ismu syartin jazimin yajzimu fi'lain. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam li tunfiqu wa tunfiqu fi'lun mudhari'un wa huwa fi'lu syarti majzumun bima wa alamatu jazmi hadfun nun li anna min al-amsalatu khamsah wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'il wal alif fariqah wa man harfu jar min harfu jarrin wa khairin ismun majrurun bimin wa alamatu jari al-kasra dhahiratu ala akhiri wal jar wal majruru muta'alliqan bi mahdhufin hal yuwaffa fi'lun mudhari'un mughayyaru sighah wa huwa jawabu syarti wa jazaohu majzumun bima wa alamatu jazmi hadfu harfil 'illah wa huwa al-alif wa na'ibuhu wa na'ibul fa'il dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa ila harfu jarin wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarin bihal bihar fil jar wal majruru muta'alliqan bi yuwaffa wal mimu alamatun lil jam'i. Qala Abu Sa'ud rahimahullah fi tafsirihi, wa ma syartiyatun jazimatun laitun fiku muntasibatun bi 'alal maf'uliyah. Ma syartiyatun jazimatun laitun fiku muntasibatun bihi alal maf'uliyah. Manya yang sebagai maf'ul bihnya. Wallahu a'lam. Wa min tabi'iyatun tab'idiyatun, menunjukkan sebagian muta'alliqun bi mahdhufin waqa'a sifatan ismi syarti mabniyatun wa mukhassasatun lahu. Mubayyinatun wa mukhassasatun lahu. Nah, minnya tab'idiyah berkaitan dengan mahdhuf menjadi sifat bagi isim syarat, menjelaskan dan mengkhususkannya. Ini ayu syai'in tunfiku kainun min malin. Apa saja yang kalian infakkan berupa harta. Nah, wa waqa'a fi tufasaniyah ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaikum wa laysat ayatan bi hadhil lafzi. Di dalam matan tufatusannya disebutkan wa ma taf'alu min khairin yuwaffa ilaikum. Itu bukan ayat kalau dengan lafaz ini. Yang dengan yang ayat adalah apa? Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Bukan wa ma taf'alu tapi tunfiqu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nakfi bihadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum.